henti-henti menerangju isyaratnya getar hatiku apabila berpentang mata hanya senyuman kiasi seribu mata ditanam serumpun seroja palangnya tak siapa percaya bulan akan jatuh ke riba dan segala menjadi nyata. Mengapa malu dan membisu?